Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang mulia, yang saya cintai fillah. Ayuhat talabah wa talibat, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaAllah pembahasan ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan syurut, syarat-syarat mendapatkannya. Kita telah menyelesaikan pembahasan ashabun nisf, ahli waris yang berhak mendapatkan setengah dan syarat-syaratnya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya, ashabur rubu', ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat. Berdasarkan nusus Al-Quranul Karim, ya, ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat hanya dua ahli waris saja. Ya. Yaitu yang pertama suami atau zaujun, dan yang kedua adalah zaujah atau istri. Ini yang berhak mendapatkan berapa? Seperempat. Dan bisa dibaca pada ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa, disebutkan di situ ya bahwasanya suami mungkin mendapatkan seperempat dan istri juga mendapatkan apa? Seperempat dengan syarat yang telah Allah tetapkan. Kapan suami berhak mendapatkan seperempat ya? Hanya satu syarat saja ikhwatil kiram, yaitu ketika istri dari suami ini yang meninggal berarti itu memiliki fara, memiliki keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini bisa anak ya, bisa apa? Cucu. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang penting dia termasuk dari apa? Ahli waris. Kalau keturunan itu bukan ahli waris, ya wujuduhu ka'adami, keberadaannya itu seperti tidak ada. Ya. Naam. Baik keturunan itu termasuk zawil arham, ya. Seperti cucu perempuan dari anak perempuan, ini bukan ahli waris. Kalau dikatakan apakah ya istri atau wanita ini punya keturunan, jawabannya apa? Punya keturunan. Tapi keturunan itu bukan termasuk dari ahli waris. Atau punya anak laki-laki atau cucu laki-laki, tetapi dia ini murtad. Ya, waliyadu billah. Atau termasuk orang yang terhalangi dari warisan karena sifat riq, perbudakan yang ada padanya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan istri memiliki fara', yaitu istri tersebut memiliki keturunan yang merupakan ahli waris, baik itu anak atau cucu, baik laki-laki atau apa? Perempuan. Baik anak itu, keturunan itu dari suami yang ditinggalkan atau dari suaminya terdahulu. Naam, ini harus difahami ya. Wallahu alam. Ketika istri yang meninggal ini memang memiliki fara', maka suami yang ditinggalkan dia ya berhak mendapatkan seperempat dari harta istri. Adapun kalau tidak punya keturunan, sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, suami berhak mendapatkan berapa? An-nisfu, setengah dari apa? Harta istri yang meninggal. Baik. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita berpindah kepada ya ahli waris kedua yang berhak mendapatkan rubu', yaitu istri, zaujah. Berarti yang meninggal siapa? suami. Ya. Taib, istri yang dimaksud ini bisa satu atau lebih. Ya. Kalau satu berarti dia mendapatkan seperempat seorang diri. Kalau istri ini dua atau lebih, maka mereka berserikat di dalam seperempat. Istri satu ya dapat seperempat, istri dua ya seperempat nanti dibagi apa? Dua. Istri tiga ya seperempat dibagi apa? Tiga. Istri empat seperempat bagi apa? Empat. Nah, wabillahi taufiq. Dan syaratnya juga hanya satu syarat. Kapan istri atau majmu'ah minaz zaujat, ya, sekelompok istri-istri itu berhak mendapatkan seperempat? Jika suami tidak memiliki fara'. Ya, jika suami tidak memiliki apa? Fara'. Ya, fara' yang dimaksud sudah kita sebutkan, ikhwan. Yaitu anak atau cucu yang termasuk dari ahli waris. Baik laki-laki atau apa? Perempuan. Nah, baik laki-laki atau perempuan. Nah, wabillahi taufiq. Baik anak tersebut adalah dari istri yang ditinggalkan atau istri suami ini yang sebelumnya. Ya. Baik. Ketika itu istri mendapatkan apa namanya? Seperempat. Ya, betul-betul tidak punya anak itu. Betul-betul suami tidak memiliki apa? Fara. Ya. Nah, bisa jadi ada seorang istri datang ya, kepada antum ya, sebagai mufti. Nah, kebetulan namanya memang mufti. Ah, mufti. Nah, ya. Baik, saya mau bertanya. Nah, ini perempuan tanya. Ya. Suami saya meninggal. Ditanya, punya anak tidak? Nah, oh, tidak punya. Padahal maksudnya tidak punya adalah dari dia. Nah, intabihu, nama hati-hati. Kadang kita harus rinci di sini. Tidak punya anak maksudnya dari Anda atau dia punya anak sebelumnya? Oh ya, mohon maaf, ini suami saya memang duda bawa apa? Anak. Ya, bawa anak. Berarti suami ini memang punya apa? Fara. Ya. Ini memang butuh istifsal memang terkadang. Istifsar. Karena zaman ini zaman intisyarul jahal. Zaman intisyarul jahal, sehingga emang harus seorang di dalam berfatwa itu harus berhati-hati. Ya, sebagai contoh misal di luar pembahasan, ada orang tanya pada antum, apa hukum kredit motor? Ya, sepintas kredit motor ya, kalau yang berpendapat kredit itu boleh. Ya. Untuk barang-barang selain emas dan perak, langsung dia mengatakan, oh boleh kredit motor. Tapi intabihu, hati-hati, zaman sekarang ini kredit itu tidak murni apa? Kredit. Ya. Ada pihak yang ketiga yang ikut campur tangan di sini, yaitu pihak leasing, bahasanya itu leasing. Jadi sebenarnya hakikat yang terjadi adalah orang yang membeli motor atau kendaraan ini, dia hutang uang kepada pihak yang ketiga dengan bunga. Baik. Sehingga di sini masuk kedalamnya riba. Maka kita tidak bisa mengatakan kredit boleh. Nah, dalam kasus yang seperti ini. Nah, baik, kembali pada pembahasannya, kawan. Jadi istri atau istri-istri itu berhak mendapatkan rubu' seperempat. Kapan itu? Jika suami ya yang meninggal itu tidak memiliki fara', tidak memiliki keturunan, anak atau cucu, laki-laki atau perempuan yang termasuk ahli waris, baik dari istri yang ditinggalkan atau istri yang terdahulu. Naam. Bisa dipahami, ikhwan ya? Wadih di sini, insyaAllah. Baik, sekarang kita masuk pada contoh kasus. Contoh kasus. Sekali lagi, contoh-contoh yang disebutkan pada bab ini, ya, bukan contoh-contoh yang telah tuntas diselesaikan kasusnya. Ya. Belum atau bukan contoh-contoh yang telah tuntas kasusnya diselesaikan. Ya. Tapi hanya sekedar melatih kita untuk menentukan fulan mendapatkan berapa. Ya. Sebagai contoh, ya. Ini berarti kasus yang ketiga, ya. Ditambah dua kasus sebelumnya. Ada seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami dan seorang anak perempuan. Sekali lagi, seorang wanita meninggal, ahli warisnya adalah suami dan seorang anak perempuan. Zaujun dan bintun. Taib, berapa suami mendapatkan warisan? Suami mendapatkan berapa? 1/4. Karena dalam kasus ini ada anak perempuan. Anak perempuan ini anaknya siapa? Anaknya wanita ini. Ya, ini anaknya wanita ini. Ya, entah dari suami ini atau suami yang lain. Kita tidak melihat. Tapi yang jelas kaitannya dengan mayit. Jadi suami mendapatkan 1/4 karena istri memiliki anak. Adapun anak perempuan di sini, bintun seorang diri, ya, dia berhak mendapatkan berapa? Nisfu, setengah. Karena syarat untuk mendapatkan setengah terpenuhi, yaitu dua syarat. Satu, dia bersendiri. Yang kedua, tidak ada apa? Mu'assib bersamanya. Tidak ada mu'assib bersamanya. Nah, insyaAllah jelas di sini, Ikhwan. Ya. Demikian pula kalau ada kasus, ya. Misalnya ada seorang suami meninggal, seorang laki-laki meninggal, ya. Ahli warisnya adalah misal, ahli waris dua orang istri, ya, ahli waris dua orang istri, taib, dan suami ini tidak memiliki apa? Anak. Ya. Suami ini tidak punya apa? Anak. Maka dua orang istri ini berhak mendapatkan berapa? 1/4. Ya. Jadi, dua orang istri ini berserikat mendapatkan 1/4 harta dari suaminya yang meninggal. Ketika suami yang meninggal ini tidak punya apa? Keturunan. Tidak punya farak. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, jangan ditanya dulu lo sisanya kemana ini. Ini kan belum selesai berarti. Nah, suami 1/4, anak perempuan berapa? Setengah. Masih sisa harta ini. Masih ada harta yang tersisa. Kemana harta itu? Nah, ini belum saatnya untuk dibahas. Yang penting antum ngerti bahwasanya suami berhak mendapatkan 1/4 karena istri yang meninggal punya apa? Anak. Dan anak perempuan ini mendapatkan setengah karena dia bersendiri. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, nantaqil ila ashabi ats-tsumun. Kita berpindah kepada ahli waris yang berhak mendapatkan berapa? 1/8. Nah, yang berhak mendapatkan 1/8 hanya satu orang saja. Hanya satu orang saja. Yaitu istri atau istri-istri. Dua orang istri atau tiga atau empat. Yani mereka berserikat di dalam 1/8. Nah, syaratnya pun hanya satu. Jika suami yang meninggal itu memiliki farak. Jika suami yang meninggal itu memiliki farak. Yani anak atau cucu, laki-laki atau perempuan, yang penting termasuk dari ahli waris, ya, dari istri dia yang manapun yang masih menjadi istrinya, yakni ahli warisnya, atau dari istrinya yang lain yang sudah meninggal atau mungkin sudah tidak menjadi istrinya. Yang penting suami ini sekarang punya anak atau tidak punya anak. Tinjauannya seperti itu. Nah, sepertinya Abu Mujahid sangat paham di sini, ya. Paham tidak, Mas? Paham, ya? Baik. Ini yang paling mudah dalam pembahasan waris cuman ini. Yang paling mudah ini. Yang berhak mendapatkan berapa? 1/8. Hanya satu-satunya orang yang dapat 1/8, ya istri. Kemudian yang mudah berikutnya adalah yang 1/4. Itu enggak suami, ya, Pak? Istri. Yang berhak mendapatkan 1/4, ya, kalau enggak suami, istri. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada contoh. Contoh kasus. Contoh yang keempat berarti, ikhwan, dalam buku ini. Ada seorang meninggal dunia. Ahli warisnya adalah tiga orang istri. Dan dia memiliki seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Taib, jangan antum tanya, di mana anak laki-lakinya? Taib, di mana Abul Husain? Bisa jadi meninggal, bisa jadi ada halangan, ya, terhalangi untuk mendapatkan warisan, ya, murtad waliyatu billah, atau dia apa namanya, budak, atau penghalang yang lain apa? Al-qatl. Ya. Ya, membunuh. Berarti membunuh siapa ini? Wah. Hah? Bunuh bapaknya. Ya kan? Waliyatu billah. Dan itu mungkin terjadi, ikhwan. Min alamatis sa'ah. Termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya. Yaqtulur rajul abah. Atau ummahu atau akhah. Seorang anak membunuh siapa? Orang tuanya, membunuh anaknya, atau membunuh apa? Saudaranya. Baik. Berarti yang dapat nanti cucu. Ya. Anak tidak dapat. Mungkin sudah meninggal atau yang lain. Ya. Baik. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Dalam kasus ini, ya, karena mayit ini memiliki keturunan, dalam hal ini cucu perempuan, dari anak laki-laki, ya, maka istrinya dia ini mendapatkan 1/8. Berserikat dalam 1/8 apa? Harta. Jadi 3 istri berserikat dalam 1/8 dari harta suami, karena suami memiliki fara, memiliki keturunan, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun cucu perempuan dari anak laki-laki ini, dia mendapatkan 1/2 dari harta. Kenapa, ikhwan? Karena 3 syarat terpenuhi. Ya. Syarat yang pertama, dia bersendiri, tunggal. Syarat yang kedua, ya, tidak ada mu'assib. Baik, tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Bisa jadi saudara kandungnya, atau anak siapa? Pamannya. Sudah kita jelaskan kemarin. Bisa jadi saudara kandungnya, atau anak apa? Pamannya. Itu ibn-ibn. Syarat yang ketiga, ya, tidak kita sebutkan di sini, ya, sudah mafhum, tidak ada farak yang lebih tinggi. Tidak ada farak yang lebih tinggi, yaitu apa? Anak. Baik anak laki-laki atau anak apa? Perempuan. Ya. Jadi ketika 3 syarat ini terpenuhi, ya, maka cucu perempuan berhak mendapatkan 1/2. Dia bersendiri, tidak ada mu'assib, dan tidak ada apa? Farak yang lebih tinggi. Ya. Derajatnya. Yaitu anaknya mayit. Baik anak laki-laki atau anak apa? Perempuan. Taib. Masuk contoh kasus yang kelima, ikhwan. Contoh kasus yang kelima. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris, seorang istri dan seorang anak perempuan. Ya. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris, seorang istri dan anak perempuan. Zaujah dan apa? Bintun. Taib. Bagaimana penyelesaiannya? Ya. Istri mendapatkan 1/8 dari harta suaminya. Kenapa, Abu Salma? Siapa yang memiliki anak? Mayit. Jadi istri mendapatkan 1/8 dari harta suaminya, karena suami ini, yaitu mayit, memiliki apa? Farak. Memiliki keturunan, yaitu anak perempuan, bintun. Adapun anak perempuan, bintun, dia mendapatkan berapa? 1/2. Ya, 1/2 dari harta. Karena dia bersendiri, ya, tunggal, ya. Dan tidak ada mu'assib bersamanya. Mu'assib itu di sini berarti anak laki-laki. Nah. Baik. Anak laki-laki ini saudara kandung atau enggak harus saudara kandung, Ahwan? Ini. Bagaimana, Abu Haidar? Apakah harus saudara kandungnya anak perempuan ini atau tidak? Hah? Saudara saya juga bisa. Orofik. Tetap bahasanya ibn. Ya kan? Bisa. Nah. Baik. Tapi tinjauannya tetap dari apa? Mayit. Ya. Baik. Jadi saya punya, ya, apa namanya? Saya duda, anak laki-laki satu. Ya. Saya duda punya anak laki-laki. Menikah dengan seorang wanita. Kemudian dari pernikahan ini lahirlah seorang anak apa? Perempuan. Ya. Seorang anak perempuan. Baik. Nah, anak perempuan itu bagi saya apa bahasanya? Bintun. Ya, sebagaimana anak laki-laki dari istri saya yang pertama bahasanya bagi saya adalah apa? Ibnun. Ya. Baik. Kalau di antara keduanya ya, bahasanya adalah saudara apa? Seayah. Saudara saya. Ya kan? Saudara saya. Baik. Tinjauannya adalah mayit. Kalau saya mati, berarti ahli warisnya adalah istri saya, kemudian satu anak laki-laki dan satu anak apa? Perempuan. Tidak peduli apakah anak saya ini adalah saudara sekandung atau saudara seayah. Nah, wabillah itu. Di sini juga penting, ikhwan, kadang ada orang tanya kepada antum. Ya. Akhi, ada kasus. Bagaimana kasus? Ya, seorang mati, ya. Baik. Meninggalkan apa namanya? Seorang istri, kemudian satu anak perempuan dan saudara seayah dari anak perempuan ini. Nah, saudara seayah dari anak perempuan ini. Paham, ikhwan, ya? Seorang mati meninggalkan siapa? Seorang istri, kemudian anak perempuan, ya, karena bahasanya ini, seorang istri, anak perempuan istri tadi bersama dengan dia, dan saudara seayah dari anak ini. Pusing kan? Ini orang yang tanya aneh ya kan, makanya antum harus jeli di sini. Ustaz, ada kasus. Apa kasusnya? Orang meninggal, ya, ahli warisnya adalah seorang istri, istrinya, kemudian anak perempuan yang lahir dari pernikahan itu, dan ada saudara saya dari apa namanya, anak perempuan ini. Nah, ya. Ya, saudara saya dari anak perempuan ini berarti apa? Anak, ya, anaknya siapa namanya? Ya, mayit. Hati-hati di sini tinjauannya bukan tinjauan apa kepada mayit. Ya. Yang pertama betul istri mayit, ya. Yang kedua anak perempuan apa mayit. Nah, ini saudara laki-laki yang siapa? Ya, anak ini. Nah, harusnya kan tinjauannya kepada apa? Mayit. Ya. Paham, ikhwan, ya? Kembali kepada pembahasan ini, kita melebar dari jalur sedikit. Jadi dalam kasus yang ada di hadapan kita, istri mendapatkan 1/8, anak perempuan mendapatkan setengah karena dia bersendiri dan tidak ada apa muasib, tidak ada muasib. Ya, muasib ini bisa saudara kandungnya atau saudaranya apa saya, ya, mungkin. Wabillahi taufik. Dari anaknya mayit ini dari istri yang lain. Dan kasus yang seperti ini perlu difahami, ikhwan, karena sebagian ikhwah memiliki kemampuan untuk melakukan apa namanya, ya, sunnah untuk menikah lebih dari satu, ya kan. Jadi mungkin anaknya ada nanti saudara seayah, ya kan. Mungkin jadi muncul juga saudara apa, ya, si ibu, wallahu alam, ya kan. Jadi harus difahami betul ini. Kasus yang keenam dan ini yang terakhir. Ya, dari contoh-contoh warisan 1/8. Seorang wanita meninggal dunia. Baik. Nah, ini salah di sini, kok. Seorang wanita kok meninggalkan dua istri. Ini salah ini, kok. Ini harus dibenarkan. Ya. Nah. Harus dibenarkan di sini namanya. Yang dibenarkan apanya ini namanya? Soalnya. Baik, soal dianggap tidak ada, ya. Anggap saja langsung diganti. Dan seorang, ya, meninggal dunia dengan ahli waris apa? Dua orang apa? Istri dan seorang anak perempuan dari cucu apa? Laki-laki. Bas seperti itu saja, ikhwan. Nah, ini soal salah. Mungkin membuat soal lupa atau bagaimana ini terjadi, ya. Kesalahan di sini. Sahihu nanti tasih ikhwan. mungkin perlu contoh-contoh yang salah ya, Wan. Jadi kalau orang apa namanya, iya kan, orang kalau tidak teliti namanya, dong kasusnya seperti ini kok dia ngejakan kasus yang lain, ya kan? Ini kan kesalahan, teledor namanya, namanya. Ya, sebagaimana di sini penulis juga, ya, luput di sini. Nah. Baik, kalau ada kasus seperti ini, seorang mati meninggalkan dua istri, ya, kemudian seorang anak perempuan dari cucu laki-laki. Anak perempuan dari cucu laki-laki. Jangan teledor dengan anaknya, ikhwan. Ini berarti cicit sudah, ikhwan. Ya. Baik, cicit. Betul di atas, cicit perempuan. Ya. Anak perempuan dari cucu laki-laki. Jadi membahas soalnya seharusnya seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris dua orang apa? Istri dan seorang cicit perempuan. Yaitu anak perempuan dari cucu laki-laki. Mafhum, ikhwan ya? Baik. Bagaimana penyelesaiannya, ikhwan? Ya. Orang yang meninggal ini punya keturunan, walaupun keturunannya jauh ke bawah. Ya. Ya. Cucu laki-lakinya tentunya dari anak laki-laki. Ya. Ya. Cucu laki-laki yang dimaksud tentunya dari anak laki-laki. Berarti anak laki-lakinya sudah meninggal mungkin. Ya. Cucu lakinya pun sudah apa? Meninggal. Ya. Tersisalah anak perempuan dari cucu laki-laki ini. Ya. Nah, dan dia memiliki dua orang istri. Memiliki dua orang istri, ya. Baik. Dan cucu ini bisa jadi dari salah satu istrinya yang dua itu atau mungkin dari istri yang sebelumnya. Nah. Al-muhim. Karena mayit ini memiliki keturunan yang termasuk dari ahli waris, maka dua orang istrinya itu mendapatkan hanya 1/8 dari harta suaminya. Taib. As-sumun. Adapun anak perempuan dari cucu laki-laki ini, dia mendapatkan an-nisfu, setengah. Kenapa? Karena dia sendirian, tidak ada apa? Mu'asib, dan tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi derajatnya. Tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi apa? Derajatnya. Nah. Wabillahi taufiq. Jadi tiga syarat itu terpenuhi. Jadi cicit perempuan dia mendapatkan setengah. Kenapa? Karena dia bersendiri. Ya. Kemudian tidak ada mu'asib bersamanya. Dan ya tidak ada apa? Farak yang lebih apa? Tinggi. Nah, tidak ada farak yang lebih tinggi. Nah. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah ikhwan selesai pembahasan ya ahli waris yang berhak mendapatkan 1/4 dan juga ahli waris yang berhak mendapatkan 1/8. Dan antum cukup menghafalkan ayat ya, di dalam surah An-Nisa, taib, ayat yang ke-12, ya, itu sangat jelas sekali, ikhwan, ya, bahwasanya suami-suami itu bisa mendapatkan setengah atau 1/4, ya, kemudian istri bisa mendapatkan 1/4 atau apa, 1/8. Syaratnya hanya melihat mayit ini punya keturunan atau tidak punya apa. Keturunan. Dan keturunan dimaksud sekali lagi keturunan yang termasuk dari ahli waris. Bisa laki-laki, bisa apa? Perempuan. Ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Bisa dari istri yang lain, bisa dari suami yang lain. Pokoknya kaitannya dengan mayit ini. Nah, kaitannya dengan mayit. Ya. Selalu tinjauannya adalah dari apa? Mayit. Ya. Setiap kasus yang antum hadapi, ya, selalu kembalikan kepada ini. Tinjauan dengan mayit itu apa? Hubungannya itu apa? Ya, hubungan dengan mayit. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan tidak, ikhwan? Kalau tidak, kita cukupkan ya. Naam. Mudah-mudahan yang sedikit ini dimengerti, difahami. Naam, insyaallah kita akan masuk besok pada pembahasan ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3. Wallahu a'lam. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.